Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka mengkaji agamanya ataupun mempelajari agamanya. Dan mudah-mudahan dengan pembelajaran tersebut kita bisa menambah pengetahuan kita terhadap Islam, terhadap agamanya yang dia datangkan bersama nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pula membimbing kita ke dalam hidayahnya, berjalan di atas agamanya dengan lurus. Saudaraku sekalian, hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini seperti biasanya kita kembali akan mendengarkan kajian tafsir atau pengajian tafsir yang kita ambil keterangan tersebut dari Imamu Allamatu Al-Mufassir, Al-Imamu Allamatu Al-Mufassir Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala, tentunya dengan kitabnya yang ma'ruf Tafsir Ibn Kathir, sehingga tentunya dengan keterangan yang sebelumnya dari pertemuan terdahulu kita mencoba mengingat kembali dan kita mencoba untuk melanjutkan keterangan-keterangan yang ada tersebut dalam keterangan selanjutnya. Kita masuk ke dalam kitab. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita faedah dan manfaat ilmu. Dan membimbing kita untuk mengamalkannya. Qala al-imamu al-mufassir Ismailu ibnu Umar ibni Kathir rahimahullahu ta'ala fi kitabihi at-tafsir. Maja'a bi qaulillahi ta'ala wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, namun sesungguhnya mereka tidaklah beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagian dari ayat secara umum telah kita dengarkan. Namun kita ambil keterangan nantinya dari keterangan beliau rahimahullahu taala dengan rinciannya atau dengan ringkasan dan rinciannya. Qala rahimahullahu taala, نبه الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين لئلا يقتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر وهذا من المحظورات الكبار أو الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada semua manusia, secara khusus tentunya kaum mukminin, tentang sifat mereka orang-orang munafik. Tentang sifat mereka orang-orang munafik, yaitu mereka dengan terang-terangan mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka sebetulnya tidaklah beriman dengan hatinya, dan itu yang menjadi inti daripada sekedar mengucapkan dengan lisan. Karena kapan hati tidak mengimani dan tidak membenarkan Islam, kalaupun kita bersaksi dengan lisan kita dan menyatakan dengan lisan kita bahwa kita ini berislam, maka tidak dianggap benar keislaman kita. Karena hati kita mengkufuri Islam. Demikian munafik. Mereka mencoba menipu manusia. Mencoba menipu kaum mukminin bahwa mereka beriman, berislam dengan lisan mereka, tapi ternyata hati mereka tidak mengimani dan tidak masuk ke dalam Islam. Pada akhirnya Allah memberi peringatan dan membuka kedok mereka, aib mereka di hadapan manusia. Sebagaimana di sini Allah firmankan, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia, yaitu mereka munafikin dan yang sejenisnya, ada yang berupaya mengecoh manusia dengan lisannya, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Namun ternyata kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak beriman karena mereka berdusta, di mana hati mereka tidak beriman. Demikian Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan tentunya yang seperti ini menjadi pelajaran besar bagi kita semuanya. Kita yang mengaku beriman bahwa kalau kita ingin dikatakan imannya benar, tidak hanya di lisan, tapi tentunya menyatakan keimanan dengan pernyataan dan pengikraran hati, baru kemudian kita tuangkan dengan pernyataan lisan dan kemudian bentuk praktek dari amalan-amalan iman. Bentuk praktek amalan-amalan iman yang kaitannya dengan praktek hati, kaitannya dengan praktek lisan, kaitannya dengan praktek badan, dari amalan-amalan iman barulah dianggap benar keimanan kita. Sehingga itu ulama menyebutkan keimanan yang sempurna demikian. Sebaliknya, keimanan yang tidak sempurna, siapa yang hanya sekedar mengucapkan imannya dengan lisannya. Keimanan yang seperti itu keimanul munafik. Seperti iman keimanil munafik. Seperti imannya orang-orang munafikin. Demikian pula keimanan yang tidak benar, yaitu dengan hatinya beriman, tapi lantas tidak mempraktekkannya dengan bentuk lisan dan bentuk amalan badan, maka yang seperti itu imannya murji'ah. Imannya murji'ah. Karena murji'ah, mereka menganggap cukup beriman dengan hati. Kalaupun anggota badan, al-jawareh, lisan, tidak mengamalkan amalan iman, ini sudah cukup. Dan kata mereka, menyelamatkan dari azab. Makanya dikatakan imannya murji'ah. Tidak ha'ula wa ha'ula, tapi keimanan yang benar dengan mengikrarkannya dengan hati dan menyatakannya dengan lisan dan mempraktikkannya dengan anggota badan, wallahu a'lam bissawab. Dan juga tentunya tidak dikatakan beriman sama sekali apabila tidak mengimani dengan hati, tidak mengucapkan dengan lisan, dan tidak mengamalkan dengan anggota badan. Itu seperti siapa? Imannya orang-orang kafir. Orang kafir tidak mengimani Islam dengan hatinya, tidak menyatakan dengan keislamannya, dan tidak mau mempraktekkan dengan amalannya. Wallahu a'lam bissawab. Dan pelajaran besar juga yang kita ambil dan yang kita maksud tadi diantaranya adalah seorang kalau betul-betul berjalan di atas kebenaran, dia camkan dengan hatinya, dia tancapkan kebenaran itu jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, baru kemudian dia ucapkan, dia perjuangkan, dan tentunya dia praktekkan. Tentunya dia praktekkan. Mungkin sebagai contoh, takribu lil fahmi, pendekatan kepada pemahaman. Seorang ingin dikatakan sunni salafi, maka tidak hanya hatinya mengatakan sunni salafi, tapi lisannya juga menyatakan saya sunni salafi, dan amalannya menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang sunni salafi. Tidak hanya lisannya mengatakan sunni salafi, lantas amalannya menyelisih sunni salafi. Atau hatinya tidak mengimani dan tidak membenarkan jalan yang benar tersebut. Sunni salafi. Ini pendekatan. Makanya dikatakan tidak sempurna seorang dikatakan sunni, seorang dikatakan salafi apabila tidak menyatakan dengan hatinya. Dan tidak mempraktekkan dengan lisannya dan amalannya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berkata sebagaimana dinukilkan dalam Al-Majmu'. La aiba liman azhara madhhab as-salaf. Tidak ada aib dan tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan, menzahirkan prinsip manhaj jalan salafus salih. Lianna madhhab as-salaf kulluha haq. Karena madhhab salaf semuanya benar. Atau karena madhhab as-salaf tidak ada kecuali didapatkan padanya kebenaran. Lianna madhhab as-salaf, dikarenakan madhhab salaf tidak didapatkan padanya kecuali kebenaran. Saudaraku sekalian jamaah pengajian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan contoh tadi, kita yang mengaku sunni salafi, mestinya demikian. Hati kita sunni salafi, kita yakini bahwa jalan yang benar, manhaj yang benar, prinsip yang benar itu adalah salaf. Kita nyatakan dengan lisan, saya salafi. Ketika ada seorang bertemu dengan Asy-Syaikh Al-Albani, Al-Imamul Albani rahimahullahu taala, dan ini direkam dalam sebuah percakapan dalam sebuah acara, beliau mengatakan, Anda siap? Kata orang tersebut, saya Muslim. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, tidak cukup seorang mengatakan dirinya Muslim. Perlu dia katakan, saya Muslim dan saya Salafi. Saya seorang Islam dan saya Salafi. Kenapa demikian? Karena tentunya kita ketahui bersama di zaman banyaknya pengkaburan makna Islam, di zaman banyaknya pelecehan kepada manhaj dan prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu seorang menampakkan dan membohirkan dirinya. Kita ingat tadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada aib, tidak ada celaan bagi orang yang membohirkan, menampakkan bahwa dia adalah seorang sunni salafi. Karena ketika dia mengatakan dirinya sunni salafi, dia berada di atas al-haq. Tapi tentunya tidak hanya dengan pernyataan. Sehingga kita ingat pula, atau mungkin ada yang pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala pula, yaitu berkenaan dengan orang yang menyatakan dirinya salafi. Kata beliau, bisa saja manusia sekarang mengatakan bahwa dia adalah salafi, tapi itu tidak menjadi barometer. Yang menjadi barometer seseorang benar dia bermanhaj salaf apabila dia merealisasikan apa itu manhaj salaf. Apabila dia merealisasikan apa itu manhaj salaf, sehingga dia berjalan di atas manhaj tersebut, barulah benar ucapannya dia bermanhaj salaf atau seorang salaf. Jadi bisa jadi seorang mengatakan dirinya saya salafi, tapi sebetulnya dia tidak salafi atau bukan salafi karena dia tidak merealisasikan manhaj salaf tersebut. Ini kita jadikan sebagai satu contoh melewati keterangan keberadaan munafikin di sini karena adanya keserupaan dan adanya kemiripan. Kalau dulu mereka tidak mendapati hizbiyun, tidak mendapati selainnya kecuali mukmin kafir, itu yang ada. Yang bersama Rasulullah mukmin. Yang tidak bersama Rasulullah kafir. Kafir terbagi menjadi dua. Kafir yang kafir dan tidak sama sekali berintima menisbahkan dirinya kepada Islam dari ahlul kitab dan musyrikin. Kafir tapi mengintima menisbahkan dirinya kepada Islam, yaitu munafikin. Cuma ini aja, tidak ada yang lain. Sehingga kalau disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang an-nifaq di sini, karena ada di antara bentuk kerancuan yang disebutkan oleh hizbiyun, yang disebutkan oleh ahlul ahwa, mereka itu senang, yakni mereka ahlus sunnah senang membicarakan ahlul ahwa hizbiyah, padahal di Al-Qur'an tidak ada. Yang ada cuma apa? Orang-orang yang beriman, munafikin, ahlul kitab, tidak ada hizbiyun. Maka kita katakan, kalau dulu ada hizbiyun, mungkin Rasulullah yang paling duluan apa memeranginya. Tidak ada hizbiyun. Yang ada hanyalah nifak. Namun berkembang, berjalannya zaman, kerusakan semakin canggih dan semakin canggih. Sehingga kerusakan dibuat seperti al-haq. Dibuat seperti al-haq. Membuat orang yang ingin berjalan di atas al-haq tertipu dengan kerusakan tersebut. Maka perlu dia menyatakan dirinya dan menampakkan siapa sebetulnya dirinya. Di masa para imam, sebelum dikenalnya penyebutan ahlus sunnah, lantas kemudian penyebutan salafi, mereka mencukupkan dengan kalimat Islam, kemudian ahlus sunnah. Tapi kemudian terjadinya kekaburan, muncullah penyebutan seorang dikatakan salafi, sunni, dan asari. Wallahu a'lam bissawab. Kita kembali kepada keterangan bahwa masalah nifaq dengan contoh yang kita sebutkan tadi sangat dekat. Sehingga mesti membuat kita atau mesti mengharuskan kita jeli dan berhati-hati. Apa yang Allah sebutkan dengan ayat-ayat nifaq berkaitan dengan munafikin, untuk kita menjadi jeli dan berhati-hati. Oh, ternyata ada di antara manusia dari kalangan munafikin. Dan tentunya semakin berjalannya zaman, masalah kemunafikan ini tidak lagi ditampakkan dengan penampakan bahwa mereka munafikin, tapi dengan bentuk yang lain. Bentuk yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga perlu seorang menampakkan dan menyatakan bahwa dia di atas iman, dia di atas manhaj yang hak, supaya manusia tidak tertipu karenanya. Dia menjalankan amalan-amalan yang benar di atas al-haq. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau mengatakan, jadi di sini Allah menyebutkan sifat munafikin agar manusia tidak tertipu dengan zahirnya, nampaknya perkara mereka, yakni agar kaum mukminin tidak tertipu dengan nampaknya perkara mereka, dengan penampakan perkara mereka. Fayaqa'u bidzalika, sehingga nantinya menyebabkan kaum mukminin terjatuh dalam kerusakan yang amat pelik dan dalam, karena tidak mampunya membedakan siapa yang benar, siapa yang salah, mana yang baik, mana yang batil. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi ini bentuk pelajaran agar kita jeli. Kalau di sana ada yang mengatakan dirinya munafik, tentunya kita mudah meninggalkannya karena dia jelas-jelas mengatakan dirinya siapa? Munafik. Tapi tidak mungkin kita mendapatkan orang yang akan menyatakan dirinya munafik. Dia akan menyembunyikan kemunafikannya dengan penampakan yang Masya Allah thayyib. Demikian orang yang pada hatinya ada penyakit terhadap kebenaran, terhadap al-haq, dia tidak mungkin akan menyatakan dirinya saya mengusui al-haq. Dia akan mudah ditinggalkan manusia. Tapi dia akan menyatakan saya adalah pengikut al-haq. Di saat itulah dibutuhkan kejelian kita, pencermatan kita dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita dengan sifat-sifat munafik ini. Bahwa jangan semata-mata tertipu dengan lisan mereka. Lihat gimana amalannya. Gimana prakteknya. Baru mereka bisa dikatakan benar. Adapun lisan tidak menunjukkan kebenaran. Kalaupun pada satu waktu nanti lisan yang disertai dengan amalan praktek membuktikan dia di atas apa? Al-haq. Tapi kalau hanya bentuk lisan, maka sama dengan munafik. Sama dengan munafik. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min adami al-ihtiraz minhum wa min i'tiqad imanihim wa hum kuffar. Sehingga mereka nantinya tidak terjatuh kepada pembenaran keimanan mereka, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Padahal mereka nyatanya orang-orang kafir. Jangan sampai tertipu. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang ada situs website di internet mengatakan dirinya kullun salafi. Semuanya salafi. Maksudnya semuanya salafi, ya Hizbiyun juga salafi. Tujuannya apa? Untuk menipu manusia. Wa minan nas, di antara manusia ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dia mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi pada kenyataan prakteknya, penanggung jawab situs Kullun Salafi ini sebagaimana penamaannya menganggap semua orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyelisih sunnah mengikuti manhaj salaf. Penanggung jawabnya seperti itu. Bergaul dengan kelompok-kelompok sesat, bergaul dengan orang-orang yang sesat, bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Tapi dia masih menyatakan dirinya al-Athari, pengikut Athar. Menyatakan dirinya Salafi. Lihat, kita harus jeli agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan. Mukmin menjaga dirinya agar tidak terjatuh di dalam kesalahan yang berulang. Kalau dia sudah jatuh satu kali ke dalam satu lubang, ke dalam satu kesalahan, jangan dia mengulanginya. Jangan dia mengulanginya untuk jatuh kemudian. La yaldigul mu'min johra marratain. Jangan sampai seorang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencebloskan, menjatuhkan dirinya ke dalam lubang atau ke dalam kesalahan dua kali. Setelah dia jatuh satu kali, cukup pelajaran untuk yang kedua kalinya. Masa dia mau jatuh lagi? Maksud dari keterangan kita di sini, setelah sebelumnya dia mungkin wal-iyadubillah tidak berada di atas manhaj yang hak, dakwah yang hak, kemudian dia kenal dakwah salafiyah ini, jangan dia mencoba kembali ke belakang untuk masuk kepada dakwah yang menyelisih dakwah yang benar tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kita menjaga diri kita. Jadi keterangan ini bukan semata-mata tentang munafikin, fahat, munafikin saja, tapi membawa kita kepada keterangan yang lain. Karena ayat-ayat Allah memberikan pelajaran kepada kaum mukminin. Kalaupun di situ yang dibicarakan kafirin, di situ yang dibicarakan adalah munafikin. Karena kerusakan yang ditimbulkan, yang muncul dari kafirin, kerusakan yang ditimbulkan dan muncul dari munafikin, sama bentuk kerusakannya dengan yang dimunculkan dari pelaku-pelaku kerusakan yang lain selain kafirin dan selain munafikin sama. Bahkan kekufuran, kemunafikan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lain muncul. Kerusakan-kerusakan yang lain muncul. Atau al-kufru yatawallad, kekufuran membuat kerusakan-kerusakan yang lain muncul. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, وهذا من المحظورات الكبار أو الكبار أيذنا بأهل الفجور خير. Dan ini tentunya peringatan yang besar agar kita jangan bermudah-mudahan menyangka pelaku-pelaku kejelekan, pelaku-pelaku nifaq, pelaku-pelaku kekufuran pelaku-pelaku kemungkaran atau apa saja yang jelek, kita jangan terlalu bermudah-mudahan berpersangka baik dengan mereka bahwa mereka ini baik. Tapi hendaknya kita berhati-hati, berlebih lagi di zaman yang kebenaran dengan kebatilan susah untuk dipisahkan, maka perlu kita untuk berhati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan munafikin, maka kita telah mendengarkan beberapa keterangan tentangnya dan kemunculan mereka di Madinah dan keinginan mereka yang jelek terhadap Islam dan kaum muslimin, sehingga tentunya keterangan tersebut menunjukkan kepada kita setiap kita dengarkan apa yang dikatakan munafikin pasti jelek, atau urusan atau sifat munafikin pasti jelek. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, kama qala ta'ala, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu. Lihat dari bentuk perkataan orang munafik dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala contohkan dengan firman-Nya. Dan coba kita cocokkan, ada jenis manusia yang seperti ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, yakni orang-orang munafik, idza ja'aka, apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ja'akal munafiqun, apabila orang datang kepadamu orang-orang munafik wahai nabi dan rasul, mereka pasti akan mengatakan kepadamu, qalu, engkau adalah Rasulullah, kami bersaksi. Engkau adalah Rasulullah, kami bersaksi. Ya sama dengan Hizbiyun pada hari ini. Kalau datang ke para mazayih, datang ke ulama ahli sunnah, anta sayyikhuna masya Allah tabaraka wa ta'ala, anta abuna, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika belum dapat apa? Celah atau kesempatan untuk menghancurkan dan menghinakan yang dikatakan bapak, yang dikatakan syekh ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan firman-Nya di sini, wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Ya Rasul, tidak penting dan tidak penting apa persaksian mereka, karena Allah sudah mempersaksikanmu sebagai Rasul. Itu sudah cukup. Tidak usah persaksian mereka munafikin bahwa engkau adalah Rasul. Sehingga persaksian Allah itu lebih dari cukup. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Tapi karena sudah mau masuk waktu asar, kita lanjutkan nanti insyaallah ta'ala setelah asar. Saya mohon maaf atas segala keterlambatan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahul musta'an. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Tafadhol barakallahu.